tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah, ya, dan masih dalam pembahasan ayat yang ke-177 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilina wa firriqab wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, bukanlah kebaikan kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat, akan tetapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat-malaikat dan kitab-kitab dan para nabi, dan orang yang memberikan hartanya yang dia cintai disedekahkan kepada karib kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang terputus perjalanannya, dan orang-orang yang meminta-minta karena terpaksa, dan juga untuk membebaskan budak. Inilah kebaikan. Dan juga orang yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menunaikan janji mereka jika mereka berjanji, dan orang-orang yang bersabar ketika mengalami kefakiran, sakit, dan bersabar ketika berkecamuknya perang. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, telah kita baca penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat di atas. Sebagian penjelasan beliau telah kita baca sampai pada wal masakin, ya. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil wassailina wa firriqab. Dan orang yang memberikan hartanya, menyedekahkan hartanya yang dia cintai, dia berikan kepada karib kerabatnya, dan dia berikan kepada anak-anak yatim, dan dia berikan kepada orang-orang miskin, wa banas sabil, dan dia berikan kepada ibnu sabil. Siapa itu ibnu sabil yang dia berhak untuk mendapatkan harta sedekah, baik sedekah yang wajib yaitu zakat atau sedekah-sedekah yang sunnah. Ibnu sabil huwal gharib al-munqati'u bihi fi ghairi baladih. Ibnu sabil adalah orang asing yang dia terputus perjalanannya, terputus bekalnya, ya, dalam keadaan dia fi ghairi baladih, ya, berada di luar negerinya, ya, dia terasing di luar negerinya, ya, di negeri orang, ya, kemudian terputus bekalnya sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk kembali ke negerinya. Fahassallahu ibadahu ala i'tahi minal mal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk memberi hartanya, menginfakkan atau mensodakohkan hartanya kepada ibnu sabil tersebut. Mayu'inuhu ala safarih, harta yang bisa membantu dia untuk melanjutkan safar perjalanannya. Liqaunihi madhonnatal hajah, karena keberadaan ibnu sabil tersebut atau musafir tersebut, keberadaannya diduga sangat membutuhkan bantuan. Wa kasratal masarif, dan banyak pengeluarannya. Fa'alaman an'amallahu alaihi biwatanihi warahatihi wa khawlihi min ni'matihi an yarhama akhahul gharib alladhi bihadhihi sifah. Maka hendaknya orang yang telah Allah beri nikmat kepadanya, Allah beri nikmat na'am di negerinya, di tempat rehatnya, di tempat dia sedang dilayani oleh pelayannya, ya, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat dari penduduk setempat, ya, dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyayangi saudaranya yang asing ini, yang sifat-sifatnya telah disebutkan tadi, ya, terputus bekalnya, terputus atau habis biaya untuk melanjutkan perjalanan safar menuju pulang ke negerinya, ya. Maka hendaklah penduduk setempat memberikan bantuan kepadanya, menolong saudaranya yang asing tersebut. Ala hasab istita'atihi, menolongnya sesuai dengan kemampuannya. Walau bitazwidihi, walaupun hanya sekedar dengan memberikan bekal, bekal makanan misalkan, au i'tahi alatan li safarihi, atau hanya sekedar bisa memberikan alat untuk melanjutkan safarnya, ya, dia berikan kudanya misalkan, ya, dia berikan keledainya untuk dia bisa melanjutkan safarnya. Au daf'i ma yanubuhu minal madhalim wa ghairiha, atau na'am dia hanya bisa menolak kezaliman-kezaliman yang akan menimpa kepadanya. Kezaliman, naam, atau kejahatan yang akan menimpa kepadanya. Rintangan-rintangan, naam, yang akan menimpa kepadanya, ya, ditolak. Atau dia dibantu untuk menyelesaikan, naam, urusan-urusannya. Berusaha untuk melindunginya, menolongnya dari kezaliman-kezaliman dalam perjalanan. Nah. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala na'am perintahkan, ya, agar seseorang menolong saudaranya, terkhusus yang dalam keadaan terasing seperti ini, ya, berada di negeri orang, membutuhkan bantuan, ya, karena habisnya bekal, ya. Nah, dan seterusnya. Walaupun mungkin di negeri dia, ya, dia adalah orang yang kaya raya, ya, tetapi kekayaannya yang ada di negerinya mungkin tidak bisa dikirim, ya, atau terputus hubungan, ya, sehingga tidak ada hubungan lagi dengan orang-orang yang ada di negeri asalnya. Maka walaupun dia kaya berada di negerinya, tetapi dia dalam keadaan sedang terputus perjalanannya karena biaya yang habis misalkan, ya, maka dia wajib untuk ditolong, dibantu, ya. maka ini merupakan albir, merupakan kebajikan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, dan orang yang memberikan hartanya padahal dia mencintai hartanya tersebut, tapi dia berikan kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil, musafir yang terputus perjalanannya. Kemudian yang berikutnya, yang berhak mendapatkan harta sedekah adalah wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta. Ai alladzina ta'rudu lahum hajatun minal hawaij, yaitu orang-orang yang tertimpa suatu kebutuhan dari berbagai macam kebutuhan. Dia ditimpa suatu kebutuhan, tujibu su'al, yang mengharuskan dia meminta-minta. Terpaksa memintanya, bukan meminta-minta adalah pekerjaannya. Nah, akan tetapi karena ada suatu kebutuhan, dia ditimpa suatu kebutuhan, nah, sehingga dia terpaksa untuk melakukan as-su'al, meminta-minta. Padahal meminta-minta bukan profesinya, bukan. Tetapi memang kebutuhan yang sangat mendesak, yang mengharuskan dia untuk meminta-minta. Maka ini orang yang berhak untuk mendapatkan uluran tangan, bantuan, pertolongan, sedekah, infak, dan seterusnya. As-sa'ilin adalah orang-orang yang ditimpa kebutuhan, kemudian mengharuskan dia untuk meminta-minta. Seperti apa contohnya? Kaman ubtuliya bi arsy jinayah, seperti seseorang yang diuji dengan diat kejahatan. Mungkin orang ini terjatuh ke dalam kejahatan, perbuatan jahat, sehingga dia melakukan suatu kejahatan kepada orang lain. Yang mengharuskan dia untuk membayar diat, yang diatnya mungkin sekian ratus juta, berjuta-juta, sedangkan dia orang yang pas-pasan, maka dia pun meminta bantuan dan pertolongan kepada orang lain untuk bisa menyelesaikan pembayaran diat tersebut. Taib. Dia membunuh orang lain misalkan. Orang yang membunuh orang lain, apa hukumannya? Dibunuh lagi. Kecuali jika keluarganya tidak menuntut pembunuhnya dibunuh, tetapi hanya menuntut pembayaran diat, yaitu 100 ekor unta. Maka apa? Dia atau si pembunuh tersebut wajib untuk membayar 100 ekor unta. Ketika dia tidak mampu, disinilah dia terpaksa meminta-minta. Meminta bantuan, pertolongan untuk bisa menyelesaikan pembayaran dia tersebut. Ini contoh orang yang meminta-minta karena terpaksa, karena didorong oleh suatu kebutuhan yang besar, yang wajib bagi dia untuk menunaikannya. Au daribatin alaihi min wulatil umur, atau dia tertimpa suatu pajak, pembayaran pajak, dari wulatul umur, dari penguasa atau pemerintah. Pajak yang membengkak, yang besar, yang mungkin tiba-tiba tagihan datang, dan dia dalam keadaan tidak mampu untuk membayarnya, maka dia terpaksa meminta-minta. Orang seperti ini butuh diberikan bantuan. Aw yas'alun nas li ta'miril masalihil 'amah, atau seorang yang meminta-minta, atau manusia yang meminta-minta li ta'miril masalihil 'amah, mereka meminta karena untuk memperbaiki kemaslahatan-kemaslahatan umum. Kal masajid, seperti masjid-masjid, masjid sudah mau roboh misalkan, maka setelah keputusan musyawarah, ya, nah, maka diadakanlah penggalangan dana untuk memperbaiki masjid. Nah, labas, ya, tidak mengapa. Kal masajidi wal madaris, masjid-masjid atau sekolah-sekolahan, wal qanatir atau jembatan-jembatan, ya, wa nahwi dzalik dan yang semisal itu untuk perbaikan-perbaikan kemaslahatan umum, ya, atau perbaikan tempat-tempat umum, fasilitas-fasilitas umum. Fahadza lahu haqqun wa in kana ghaniyan. Orang seperti ini dia punya hak walaupun dia kaya. Artinya boleh dia meminta dalam rangka tadi untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas umum. Wa fir riqab. Kemudian yang berikutnya, dan dia memberikan hartanya yang dia cintainya, yang dia cintainya untuk riqab, untuk membantu pembebasan budak. Fayadkhul fihi al-itqu wal i'anatu alayh. Nah, maka masuk padanya perbuatan membebaskan budak, ya, atau menolong, untuk membebaskan budak. Wabadlu malin lil mukatib liwafiya sayyidah. Itu dengan cara dia memberikan hartanya, mencurahkan hartanya untuk seorang budak yang mukatib. Seorang budak yang mukatib itu seorang budak yang ingin menebus dirinya kepada majikannya. Ya. Nah, misalkan majikannya mengatakan, kamu bisa bebas, tapi harus bayar sekian. Nah, maka apa? Dia mulai mencicil pembayaran tersebut. Ya. Ini budak yang mukatib. Maka budak yang seperti ini butuh untuk dibantu untuk menyelesaikan tebusan tadi kepada majikannya. Wa fida'ul usra 'indal kufar au 'inda dzulama, atau membantu untuk memberikan tebusan terhadap para tawanan yang ada di tengah-tengah orang kafir atau yang ditahan oleh orang-orang zalim. Ya. Orang-orang kafir, ya, menawan misalkan kaum muslimin atau beberapa kaum muslimin yang orang-orang kafir, mereka meminta tebusan kalau kaum muslimin yang ada pada mereka ingin dibebaskan, ya. Maka hendaknya orang-orang yang memiliki harta benda, orang-orang kaya, ya, hendaknya ikut andil dalam membayar tebusan tersebut, untuk menebus saudara-saudaranya yang ditahan oleh orang-orang kafir. Awa indah zalamah, ya, atau saudaranya yang ditahan atau ditawan oleh zalamah, orang-orang yang zalim, penjahat misalkan, ya, minta tebusan sekian juta, ya. Jika mampu tolong saudaranya, ya, tolong saudaranya untuk menebus atau membayar tebusan saudaranya yang ada atau ditahan oleh orang-orang zalim. Jangan cuek atau tidak peduli, ya, dengan saudaranya. Melainkan seorang muslim peduli dengan saudaranya, perhatian dengan saudaranya. Taib. Kemudian yang berikutnya, ayat yang selanjutnya, wa aqamas salata wa ataz zakah, ya, masih dalam ayat ini namun kalimat selanjutnya, wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, ya. Ataf kepada walakinal birra, ya, man amana billah ila akhirih, dan akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat, ya, dan orang-orang yang menepati janjinya, menunaikan janjinya jika mereka berjanji. Wa aqama sholata wa ata zakah, dan orang yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Qad taqaddama miraran anna Allah ta'ala yaqrinu bainas sholati waz zakah, telah berlalu berulang-ulang, ya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat sebelumnya nah sering menggandengkan antara salat dengan zakat. Ya, seperti dalam ayat ini, wa qamas salata wa ataz zakat, dan orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nah, Allah gandengkan antara salat dengan zakat, liqaunihima afdhalal ibadat. Ya, demikian karena keduanya adalah ibadah yang paling afdol. Wa akmalal qurbat, dan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling sempurna dengan melakukan sholat dan menunaikan zakat. Ini ibadah yang paling afdol dan pendekatan diri kepada Allah yang paling sempurna. Ibadat qalbiyah wa badaniyah wa maliyah, yaitu ibadah hati dan ibadah badan dan ibadah harta. Jadi sholat dan zakat ini ibadah hati, ibadah badan dan ibadah harta. Wabihi mayuzanul iman, dan dengan dua ibadah inilah, dua amalan inilah diukur keimanan seseorang. Ya. Nah, jadi dua amalan ini digunakan untuk mengukur keimanan seseorang. Jujur atau tidak keimanannya. Nah, ngaku mukmin, ngaku muslim. Nah, diuji dengan amalan sholat, diuji dengan amalan atau kewajiban zakat. Mau atau tidak dia menunaikan sholat, mau atau tidak dia menunaikan zakat, ya, disinilah diuji keimanannya. Jika tidak mau, maka dipertanyakan keimanannya. Nah, ya. Tidak mau bayar zakat juga dipertanyakan. Nah, ya. Ini dengan dua amalan inilah yuzanu bihimal iman, ya, diukur keimanan dengan dua amalan ini. Wa yu'raf ma ma'a sahibihi minal iqan, dan dengan dua amalan ini, ya, dua ibadah ini, salat dan zakat, akan diketahui sejauh mana keyakinan yang ada pada orang tersebut. Nah, bahkan dua amalan ini adalah dua rukun dari rukun-rukun Islam. Ya. Setelah dua kalimat syahadat, sholat yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga zakat. Kemudian yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Dua amalan ini amalan yang sangat agung. Ya. Nah, amalan sholat dan amalan zakat, sehingga Allah banyak menggandengkan dua amalan ini dalam ayat-ayatnya. Ya, selalu digandengkan antara sholat dengan zakat, sholat dengan zakat. Wa aqamas sholata wa ataz zakah, karena dengan dua amalan ini diukur keimanan seseorang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Hanya saja makna kufur ini berselisih para ulama. Ada yang mengatakan kufur besar, ada yang mengatakan kufur kecil. Kalau kufur besar berarti mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau kufur kecil berarti tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ada perselisihan tentang makna kufur di sini. Karena kadang kufur itu kufur besar, kufur kecil. Nah, seperti halnya syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, taib. Terlepas dari perbedaan para ulama tentang makna kufur di sini, yang jelas, nah, ibadah sholat ibadah yang sangat agung, ya, yang wajib bagi seorang muslim untuk mengerjakannya, karena ini rukun Islam, bahkan rukun yang kedua setelah syahadat. Ya. Nah, dengan amalan inilah diukur keimanan seorang hamba, jujur atau tidak, ya, keimanannya bohong-bohongan atau beneran gitu. Nah, dengan dua amalan ini, sholat dan zakat. Wa aqamas salata wa ata zakah, dan orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Naam. Yang dengan kedua amalan ini diukur keimanan seorang hamba, sejauh mana keimanan seorang hamba. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kemudian yang berikutnya, dan orang-orang yang menunaikan janjinya jika mereka berjanji. Menunaikan janji merupakan amalan yang mulia. Nah, bahkan di antara tanda-tanda orang munafik adalah ingkar janji. Ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda seorang yang mukmin adalah apa? Menunaikan janji. Nah, sifat-sifat seorang mukmin itu menunaikan janjinya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janji mereka jika mereka berjanji. Apa itu janji? Dijelaskan secara ringkas tapi padat oleh Syekh di sini. Wal ahdu, sedangkan janji adalah wal iltizamu bi ilzamillahi au ilzamil abdi li nafsi. Nah, yaitu mewajibkan naam kepada diri sendiri ya, untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, atau mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh hamba itu sendiri untuk dirinya sendiri. Baik. Ini janji. Mewajibkan naam atas diri sendiri ya, mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, atau untuk melakukan naam kewajiban hamba yang dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Nah, seperti contohnya nazar. Nazar ya, kalau saya sembuh saya akan puasa sebulan misalkan. Ini dia mewajibkan puasa kepada dirinya sendiri. Nah, yang asalnya puasa itu enggak wajib bagi dia, tapi dia nazarkan maka menjadi wajib. Ya. Atau dia sertai dengan sumpah, saya bersumpah demikian dan demikian, ya. Maka dia wajib mengerjakan sumpahnya. Nah. Baik, fadakhala fi dzalika huququllahi kulluha. Maka masuk dalam hal ini, janji ini ya, masuk padanya semua hak-hak Allah. Semua hak-hak Allah ya, yaitu semua yang Allah wajibkan. Nah, wajib bagi hamba untuk menunaikannya ya. Nah. Likaunillahi alzama biha ibadah. Yang demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan hak-hak tersebut kepada hambanya. Ya. Allah mewajibkan kewajiban salat, zakat, puasa, naam, haji dan seterusnya dari berbagai macam kewajiban. Ya. Nah. Maka wajib bagi para hamba untuk menunaikannya. Waltazamuha. Ya. Dan para hamba tersebut mereka telah naam mewajibkan kepada diri mereka untuk menunaikan atau akan menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wadakhalu tahta uhdatiha, dan mereka masuk naam ya, di bawah janji untuk menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wajib alaihim adauha, maka wajib bagi mereka untuk menunaikannya. Wa huququl ibad, demikian pula hak-hak hamba. Allati aujabahallahu alaihim, yang Allah wajibkan hak-hak hamba tersebut ya, Allah wajibkan bagi manusia untuk menunaikannya. Nah. Jadi hak-hak Allah wajib untuk ditunaikan oleh para hamba, demikian pula hak-hak hamba antar sesama mereka wajib untuk ditunaikan nah, oleh para hamba. Wal huquq allati iltazamaha al-'abdu, demikian pula hak-hak yang seorang hamba mewajibkan kepada dirinya sendiri Ya, dia wajibkan sendiri. Kalaiman seperti sumpah-sumpah, wanudur dan nazar-nazar dan yang semisal itu. Ya. Nah, contoh nazar seperti yang kita sebutkan tadi. Demikian pula sumpah. Nah, ya. Maka harus ditunaikan apa yang telah dia nazarkan. Ya. Apa yang telah dia ikrarkan melalui sumpahnya. Nah, karena ini hak-hak yang dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Nah, maka makna menunaikan janji di sini masuk dalam menunaikan janji-janji yang kita sebutkan tadi semuanya. Nah, menunaikan janji Allah, ya, janji na'am terhadap hak-hak hamba dan janji yang dia ikrarkan na'am untuk dirinya sendiri. Yaitu dia na'am bernazar misalkan akan melakukan suatu amalan jika demikian dan demikian. Nah. Baik. Dan telah berlalu tentang pembahasan na'am masalah fa'ul ahd, menunaikan janji, ya, pada pembahasan Kitabul Jami', ya, pada pembahasan Kitabul Jami' tentang ayatul munafik, tentang tanda-tanda orang munafik. Nah, salah satunya mengingkari janji. Idza ahada ghadaru, jika dia berjanji maka dia ingkar. Ini tanda-tanda orang munafik. Nah, sehingga masalah menunaikan janji sudah kita bahas di pelajaran itu. Nah. Yang jelas di antara albir kebaikan yang Allah sebutkan di sini adalah orang-orang yang menunaikan janjinya jika mereka berjanji. Nah. Maka ketika seseorang bernazar, ya, atau mengikrarkan sesuatu dengan sumpah dan seterusnya, hendaklah dia menunaikan nazarnya. Selama nazarnya atau sumpahnya bukan dalam perkara kemaksiatan. Nah, baik. Dan tentang masalah janji sudah kita sebutkan juga, na'am, ya, bahwasanya orang yang berjanji itu ada dua macam. Orang yang berjanji kemudian sejak itu juga dia na'am, atau orang yang mengingkari janji, ya. Nah, orang yang mengingkari janji ada dua macam. Nah, orang yang berjanji, ya, kemudian sejak itu pun dia sudah berniat untuk mengingkari janjinya. Sejak itu, ya, sejak dia mengikrarkan janjinya, dia sudah berniat ingin mengingkari janjinya. Ya, maka inilah orang-orang yang dicela, nah, orang-orang yang Allah cela. Nah. Adapun yang kedua, orang yang berjanji, kemudian dia dalam hatinya akan menunaikan janji tersebut, tetapi ternyata tidak mampu menunaikan janji tersebut. Maka orang seperti ini la haraj alaih, tidak ada dosa atasnya. Nah, tidak ada dosa atasnya karena dia sudah berniat akan menunaikan janji tersebut, ya. Akan tetapi ternyata tidak mampu untuk menunaikannya. Nah, mungkin karena satu dan lain hal sehingga dia tidak mampu untuk menunaikannya. Maka orang seperti ini tidak ada dosa atasnya. Nah, sedangkan yang tercela adalah orang yang berjanji dan sudah berniat akan mengingkari janjinya. Baik, dan rincian yang lainnya tentang masalah janji sudah kita sebutkan dalam pembahasan atau pelajaran Kitabul Jami'. Nah. Baik. Jam berapa ini? Kita lanjut apa kita sampai di sini. Ini udah berapa hari ya? Berapa kali pertemuan satu ayat ini enggak selesai-selesai. Nah, mungkin asan kita lanjut pada ladan ya, supaya selesai malam ini. Dan pertemuan berikutnya pindah ke ayat yang lain. Nah, hudzal al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra. Yang berikutnya adalah wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra. Dan orang-orang yang sabar. Sabar ketika tertimpa kefakiran. Dan sabar ketika tertimpa penyakit. Al-ba'sa ay al-faqr. As-sabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang sabar ketika menimpa atau ketika tertimpa al-ba'sa, yaitu al-faqr, kefakiran. Li'anna al-faqira yahtaj ila sabr min wujuhin katsirah. Karena kefakiran itu butuh kepada kesabaran dari berbagai macam sisi. Orang yang fakir dia butuh sabar dari berbagai macam sisi. Likaunihi yahsulu lahu minal alam al-qalbiyah wal-badaniyah al-mustamirrah ma la yahsulu lighairihi. Karena orang yang fakir itu dia merasakan kepedihan. Merasakan kepedihan hati, kepedihan badan yang terus menerus, yang tidak dirasakan oleh orang lain. Fa in tana'ama al-aghniya bima la yaqdir 'alayhi ta'allam. Orang yang fakir, jika orang-orang kaya hidup bermewah-mewah, jika orang yang kaya hidup mewah, bernikmat-nikmat, bima la yaqdiru 'alayhi ta'allam, dengan nikmat yang orang fakir ini tidak mampu untuk meraihnya. Dia hanya melihat orang lain. Hidup mewah, bernikmat-nikmat. Maka si fakir ini hanya bisa melihat. Ta'allam. Maka dia pun apa? Ta'allam. Merasa pedih. Wa in ja'a au ja'at iyaluhu ta'allam. Demikian pula kalau dia sedang lapar. Atau keluarganya lapar. Ta'allam, maka dia pun merasakan kepedihan, rasa sakit. Wa in akala ta'aman ghaira muwafiqin li hawa ta'allam. Demikian pula si fakir ini apabila dia memakan makanan yang tidak sesuai dengan keinginannya, inginnya makanan yang belum basi misalkan, tapi qadarullah yang ada hanya makanan yang sudah basi. Ta'allam, maka dia apa? Memakannya terpaksa dan ta'allam, dia merasa sakit dan merasa pedih. Wa in ara'u kada ta'allam. Begitu pula kalau dia apa? Kalau dia tidak bisa memakai pakaian karena enggak ada pakaian. Sehingga dia telanjang atau hampir telanjang karena tidak ada pakaian. Ta'allam, maka dia apa? Ta'allam, merasa pedih dengan kondisi yang seperti ini. Wa in nadhara ila ma baina yadayhi wa ma yatawahhamuhu min al-mustaqbal alladhi yasta'iddu lahu ta'allam. Demikian pula jika dia melihat apa yang ada di hadapannya atau apa yang Naam, dia bayangkan di hari yang akan datang, yang dia harus bersiap-siap menghadapinya, maka dia pun ta'allam, ya, dia pun akan merasa apa? Ta'allam, merasa pedih. Ya. Nah. Telah sampai berita kepadanya bahwasanya tempat ini akan digusur, misalkan ya. Nah, maka apa? Ta'allam dia. Nah. Mau tinggal di mana lagi ini? Ya. Ta'allam. Wa in asabahul bard alladhi la yaqdir alai ala da'fihi ta'allam. Demikian pula apabila dia na'am mengalami rasa dingin di musim dingin, ya. Dan dia tidak mampu untuk menghangatkan badannya. Tidak mampu untuk mengusir rasa dingin tersebut karena ya tidak mampu beli selimut, tidak mampu untuk na'am menyewa tempat yang bisa menghangatkan badannya, ya, karena kefakirannya, maka dia pun ta'allam, merasa pedih, merasa sakit. Wa qulu hadhihi wa nahwaha masaib, maka semua ini dan yang semisalnya, ya, kalau tadi hanya sebagian saja yang dirasakan oleh orang-orang fakir, nah, yang lainnya, kepedihan yang lainnya masih banyak lagi, ya. Nah, apa yang disebutkan tadi dan yang semisalnya, masaib, semua ini musibah. Yu'maru bisabri 'alaiha, yang si fakir tadi diperintahkan untuk sabar dalam menjalaninya. Wal ihtisab, dan memohon pahala kepada Allah, mengharap pahala kepada Allah dari musibah kefakiran yang dia alami. Wa raja'i tsawab minallahi 'alaiha, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah-musibah tersebut. Sehingga Allah mengatakan wasabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang sabar ketika apa? Tertimpa kefakiran. Kemudian berikutnya wad-dharra, dan orang-orang yang sabar ketika tertimpa penyakit, ai al-marad ala ikhtilafi anwa'ihi, yaitu penyakit yang na'am dengan berbagai macam jenisnya. Min humma, ada namanya penyakit panas, ya, atau sakit panas, wa quruh atau luka-luka, wariyah atau na'am bau yang tidak sedap darinya, ya, wa waja'i udwin atau sakit salah satu anggota badannya, ya, hatta dirs wal isba, sampai-sampai sakit giginya dan sakit jarinya, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu, nah, fa innahu yuhtaj ila sabr ala dzalik, maka ini dibutuhkan untuk sabar dalam menjalani itu semua, walaupun yang dialami hanya sakit jari-jari, hanya tertusuk duri, hanya sakit gigi dan seterusnya, yahtaj ila sabr, butuh kepada kesabaran untuk menjalaninya. Tidak berkeluh kesah atau tidak na'am apa, ya, marah, ya, murka, apalagi sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tetapi as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, orang-orang yang sabar ketika tertimpa kefakiran dan tertimpa penyakit. Nah, dengan berbagai macam jenisnya. Li'anna an-nafsa tad'uf, karena jiwa ini lemah. Wal badan ya'lam, sedangkan badan ini merasa sakit. Wa dzalika fi ghayatil masyaqqa 'ala nufus, maka ini na'am adalah na'am puncak kesusahan atau puncak kesempitan terhadap jiwa, ya. Ketika hati ini lemah terus badannya sakit, ya, maka ini puncak kesempitan terhadap jiwa. Khususan ma'a tatawuli dzalik, terkhusus lagi, ya, atau lebih khusus lagi kalau apa yang dia alami itu lama, ya, penyakit yang dia derita lama, ya. Fa innahu yu'mar bisabr, maka dia diperintahkan untuk sabar. Ihtisaban li thawabillahi ta'ala, dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang fakir dituntut untuk sabar. Demikian pula orang yang terkena penyakit dituntut untuk sabar, selalu sabar. Nah, wahinal ba'as, kemudian yang ketiga, dan orang-orang yang sabar ketika berkecamuknya perang. Ay waqtil qital lil a'da'al ma'mur bi qitalihim, yaitu ketika na'am berkecamuknya perang melawan musuh-musuh na'am yang diperintahkan untuk diperangi, ya. yaitu sabar ketika ada peperangan. Naam, ya, ketika terjadi peperangan, nah, terjadi pertempuran yang mengharuskan naam terjadinya pertempuran tersebut, ya. Maka hendaklah kaum muslimin sabar, ya. Sabar ketika terjadi hal yang seperti ini. Li'an al-jilad yashuku wayat al-mashaqqah ala nafs. Yang demikian, kenapa harus sabar ketika berada di medan tempur, ya? Karena perang itu, peperangan itu, naam, sungguh, ya, yashuku wayat al-mashaqqah ala nafs, sangat memberatkan jiwa, ya. Orang yang berada di medan tempur ini berat jiwanya, ya. Wayaj'al insan minal qatl, dan seseorang itu khawatir, khawatir akan terbunuh, nah, ya. Awil jiroh, atau khawatir akan terkena luka. Awil asur, atau khawatir akan tertawan nanti ketika kalah misalkan oleh musuh, ya. Fahtija ila sabr fi dzalika ihtisaban wa raja'an li thawabillahi ta'ala. Maka ini membutuhkan kepada kesabaran. Nah, dalam peperangan, pertempuran butuh kepada kesabaran. Dan hendaklah ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi minhu an-nashr wal ma'unah, yang dari Allah lah akan turun pertolongan dan bantuan. Allati wa'adaha as-sabirin, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bersabar. Nah, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka hendaklah seseorang sabar dalam tiga hal ini, ya. Ketika tertimpa kefakiran, ketika tertimpa penyakit, atau ketika naam Allah takdirkan terjadi pertempuran. Nah, ketika Allah takdirkan ini, maka sabar. Nah, dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika al-mutasifuna bima dzukir minal aqaidil hasana wal a'malil lati hiya atharul iman wa burhanihi wa nurihi wal akhlaqil lati hiya jamalul insan wa haqiqatul insaniyah, fa ulaika humul ladzina shadaqu fi imanihim. Mereka itu, yaitu orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, ya. Nah, orang-orang yang tersifati dengan akidah yang baik, amalan yang baik yang merupakan buah dari keimanannya, kemudian naam bukti dari keimanannya dan cahaya keimanannya, demikian pula akhlak-akhlak yang dia berhias dengannya, yang akhlak-akhlak tersebut adalah keindahan seseorang, naam, dan hakikat insaniyah, hakikat naam seseorang, ya. Mereka itu orang-orang yang tersifat dengan sifat-sifat ini, ya, akidah yang baik, amalan yang bagus yang merupakan bukti keimanannya, akhlak yang mulia dan seterusnya. Faulaika humul ladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Li'anna a'malahum shaddaqat imanahum, karena amalan mereka membenarkan keimanan mereka. Amalan mereka sebagai bukti dari keimanan mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Li'annahum tarakul mahdzur, karena mereka meninggalkan hal-hal yang dilarang. Wa fa'alul ma'mur, dan mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Li'anna hadhil umur al-mustamilatun ala kulli khisalin khair, karena perkara-perkara ini mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Tadammunan waluzuman, baik kandungannya ataupun konsekuensinya. Li'annal wafa bil ahdi, karena menunaikan janji yadkhulu fihi din kulluh. Nah, semua bagian agama masuk ke dalamnya dalam masalah menunaikan janji. Wali'anal ibadat al-mansus alaiha fi hadhil ayat akbarul ibadat, dan juga karena ibadah-ibadah yang disebutkan dalam ayat ini itu adalah ibadah yang paling besar, seperti sholat tadi dan zakat. Wa man qama biha, orang yang menunaikan ibadah-ibadah tersebut, yaitu sholat dan zakat dan seterusnya, kana bima siwaha aqwam, maka untuk menunaikan ibadah yang lain, aqwam, akan lebih dapat lagi menegakkannya, akan lebih mudah lagi mengerjakannya ketika mampu untuk menunaikan sholat dan zakat tadi. Fahaulail abror as-sadiqun al-muttaqun, maka mereka itu adalah orang-orang yang abror, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang bertakwa. Wa qad ulima man ma rattaballahu ala hadhil umur as-salasah minas thawabid dunyawi wal ukhrawi, kemudian telah diketahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala iringkan terhadap tiga perkara tersebut. Ya, berupa pahala di dunia dan pahala di akhirat. Mimma la yumkin tafsiluhu fi misli hadzal mawdhi', yang tidak mungkin untuk dirinci satu persatu di tempat ini yang ringkas. Nah, karena tafsir ini tafsir yang ringkas, sehingga rincian tentang pahala-pahala amalan tadi, ya, pahala beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat kita, para nabi, bersedekah kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang-orang yang minta-minta, membebaskan budak dan seterusnya, pahala menunaikan sholat, zakat, dan pahala orang yang menunaikan janji, orang yang sabar ketika tertimpa kefakiran, penyakit, dan ketika Allah takdirkan peperangan dan pertempuran, dia bersabar. Ya, pahala-pahala itu kalau dirinci satu persatu, tidak cukup di tempat ini. Tidak cukup di tempat ini, yang beliau di sini membawakan tafsir secara ringkas, tetapi padat, sehingga bisa merujuk tentang rincian keutamaan-keutamaan tadi, pahala-pahala amalan tadi di kitab-kitab yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai dari pembahasan tentang ayat yang ke-177 dari surat Al-Baqarah, dan insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.